بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, jalan agama kita adalah agama yang sudah jelas dan gamblang. Kegamblangan agama ini telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum ala baydha lailuha ka'anhariha. Aku tinggalkan di atas cahaya yang sangat terang menerang, malamnya bagaikan siangnya. Ya. Sehingga bagaimana akidahnya Rasulullah, bagaimana jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semua telah digambarkan dalam hadis-hadis beliau dan sudah dijabarkan dan dijelaskan oleh para ulama terdahulu. Ya, sebutkan saja dari zaman Imam Ahmad. Imam Ahmad menulis kitab yang lumayan banyak tentang akidah. Ya. Beliau menulis kitab ya, Kitabus Sunnah. Miliknya Imam Ahmad. Ya, juga Usulus Sunnah. Nah, juga Al-Imam Ibnu Abi Asim juga punya kitab As-Sunnah. Ini ulama-ulama yang hidup pada tahun 200-an Hijriah. Kemudian Al-Imam Al-Lilikai juga menulis kitab Syarul Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kemudian Al-Imam Ibnu Battah menulis kitab Al-Ibanah. Kemudian Al-Imam Al-Ajurri menulis kitab Al-Syariah. Ya, begitu juga murid-murid Al-Imam Syafi'i. Di antara murid-murid Imam Syafi'i adalah Al-Imam Al-Muzani menulis kitab Syarul Sunnah Lil-Muzani. Kemudian muridnya Al-Imam Muzani Ibn Khuzaimah menulis kitab Sunnah. Iya. Jadi para ulama kita, kita tidak cerita ulama zaman sekarang ya. Saya enggak menyebutkan kitab Ibn Ubas, kitab Ibn Uthaymin, kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, tapi yang saya sebutkan adalah kitab-kitab ulama yang terdahulu yang hidup pada tahun 200 Hijriah. Iya, kita pasti mengakui keimamahan, keilmuan yang dimiliki oleh Imam Ahmad. Kita pasti mengakui keimaman yang dimiliki oleh murid-murid Imam Syafi'i. Iya, di antara yang saya sebutkan tadi, murid Imam Syafi'i menulis kitab Syarh Sunnah miliknya Al-Muzani. Bahkan saking khususnya Al-Imam Muzani ini, Al-Imam Syafi'i memberikan wasiat khusus sebelum beliau meninggal pada murid beliau ini. Dia menulis kitab Syarh Sunnah miliknya Al-Imam Al-Muzani. Jadi kitab akidah itu sudah jelas. Ya, buku-bukunya disebar di tengah-tengah muslimin. Ya, jadi aneh ketika ada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai pengemban sunnah atau mengaku dirinya sebagai orang yang membawa sunnah, tetapi na'udzubillah tidak ihtimam dalam masalah akidah. Ya, bisa-bisanya futuan endorse kitab yang sudah jelas di dalamnya apa? Hal-hal yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah, mengingkari tentang istiwanya Allah. Ya, di endorse kitabnya, di foto. Ini kira-kira makul seorang yang diva Ahlussunnah? Ini sesuatu yang enggak makul. Kalau antum baca kitab akidah, baca kitab miliknya Imam Adz-Dzahabi Kitabul Ulu, bagaimana ucapan-ucapan para ulama salaf, di antaranya ucapan Ibnu Khuzaimah rahimahullah, murid-murid Imam Syafi'i. Ya, bagaimana sikap mereka kepada orang-orang yang mengingkari tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala, antum baca. Iya, oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu memberikan wasiat yang sangat berharga bagi kita. Iya, man istanna falyastanna biman qadmat fa innal haya la tuman 'alal fitnah. Ya. Kalau seandainya engkau ingin menjadikan jalan dalam agama ini, maka ambillah dari orang-orang yang telah wafat, karena orang yang hidup tidak aman dari mereka fitnah. Siapa mereka itu? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang hari ini, siapapun hari ini, yang menyampaikan sebuah akidah, yang menyampaikan sebuah pemikiran, yang kemudian pemikiran tersebut tidak disambung kepada siapa? Tidak disambung kepada Rasulullah, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, dan kepada para tabi'ut tabi'in, maka itu adalah pemikirannya dia. Ketika itu pemikiran dia, tidak ada keharusan bagi kita untuk mengambilnya. Jelas ya? Karena perkara akidah, perkara ibadah, itu sudah jelas dan sudah gamblang. Sehingga itu pegang satu rumus yang diajarkan oleh Imam Ahmad dan juga ulama-ulama yang setelah Imam Ahmad. Bagaimana cara kita menilai sebuah ibadah, sebuah perkara itu adalah ada tuntunannya atau tidak? Iya. Ketika seseorang membuat sebuah keyakinan atau beramal dengan sebuah amalan atau merayakan sebuah perayaan, ya, maka tinggal kita tanya, perayaan ini atau hal yang kamu lakukan ini ibadah atau maksiat? Ibadah atau maksiat? Nah, pasti mereka akan menjawab, yang kami lakukan adalah ibadah. Apa yang kami lakukan? Ibadah. Berarti kalau seandainya yang dilakukan itu adalah ibadah, berarti yang namanya ibadah semuanya sudah apa? Dijelaskan oleh Nabi. Sehingga ada dua hal. Apakah Nabi mengetahuinya ataukah Nabi tidak mengetahuinya ibadah yang kamu lakukan ini? Ada dua kemungkinan. Ibadah yang kamu lakukan ini diketahui oleh Nabi atau tidak diketahui oleh Nabi? Nah, kalau seandainya dia mengatakan Rasulullah tidak mengetahuinya, ini bisa jatuh kepada kekufuran. Bagaimana mungkin sebuah ibadah, sebuah amalan, ya, sebuah i'tiqad yang tidak diketahui oleh Nabi diketahui oleh orang belakangan? Ini masuk akal atau tidak? Tidak masuk akal. Berarti kemungkinan yang pertama, apa itu? Nabi mengetahuinya. Berarti kalau seandainya Nabinya mengetahui, ada dua kemungkinan. Nabi mengajarkan atau tidak? Iya, Nabi mengajarkan atau tidak? Nah, kalau seandainya Nabi mengajarkannya, tolong jelaskan kepada kami hadisnya mana, dalilnya mana. Perkara salat khusuf disebutkan dalam riwayat dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali atau dua kali seumur hidup beliau. Tetapi hadis tentang ini kurang lebih ada 30 hadis. Apa saja ayat yang dibaca oleh Nabi, bagaimana tata caranya, waktunya bagaimana. Nah, bagaimana kalau seandainya seorang tidak sempat ikut, apakah dia harus mengqadanya? Hampir semua buku para ulama antum baca, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Kitab Bulughul Maram, Kitab Umdatul Ahkam, dibahas tentang apa? Salatul khusuf. Padahal Nabi hanya melakukan seumur hidup berapa? Satu kali. Pasti ada, gak mungkin gak ada. Pasti ada pembahasannya, pasti ada penjelasannya dari buku-buku para ulama, dari kitab-kitab para ulama. Jadi kalau seandainya Rasulullah mengajarkannya, pasti ada apa? Pegangannya itu pasti ada. Tinggal disebutkan apa masdarnya. Ya, cara cebok saja ternukilkan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikhabarkan oleh Abdullah ibn Umar, ketika beliau naik ke rumah Sofia, adiknya beliau, dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat menghadap kiblat, itu ternukilkan kepada kita. Bagaimana Rasulullah menghadap kiblat ketika beliau hajat dalam gedung, ternukilkan kepada kita. Jelas di sini? Jelas ya? Nah, kalau seandainya Rasulullah melakukannya, pasti ada dalilnya. Atau kemungkinan kedua, Nabi tidak melakukannya. Nah, kalau seandainya Rasulullah tidak melakukannya, Rasulullah tidak mengajarkannya, Rasulullah tidak mengamalkannya, kenapa kamu harus mengajarkan manusia? Iya, kenapa kamu tidak diam sebagaimana diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bisa difahami ya? Nah, setiap ibadah, setiap perayaan, sebuah amalan ini ya barometer kita yang diajarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ya, sehingga naudzubillah ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, terkadang seseorang untuk membela, membenarkan apa yang dia seru, terkadang naudzubillah nampak darinya sesuatu yang sangat aneh. Ya, kalau seandainya seseorang berdalilkan setiap sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, maka tidak dibolehkan beras tidak ada di zaman Nabi membayar zakat fitrah. Ini aneh buat seorang penuntut ilmu yang dikatakan seorang yang memiliki ilmu. Nah, ada dua kemungkinan, dia punya ilmu, ya, tetapi sengaja supaya tetap banyak pengikutnya, supaya enggak beda dengan orang. Atau kemungkinan yang kedua, tidak faham. Iya, kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah tentang zakat fitrah, lafaz hadisnya sa'un minat ta'am, satu sa' dari makanan. Iya, disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dulu yang menjadi bahan pokok makanan kami adalah apa? Anggur. Maka anggur yang kami keluarkan. Sehingga difahami oleh para ulama, oleh Syaukani, oleh Syekhul Islam, oleh Ibnu Qayyim, bahwasanya zakat fitrah itu dikeluarkan dalam makanan pokok. Ketika dalam sebuah negeri makanan pokok itu beras, maka beras yang dikeluarkan. Sini ini bukan apa? Bukan perkara beda, karena memang Rasulullah menyebutkan so'an minat ta'am, satu so' dari makanan. Ya tidak? Di zaman Rasulullah ada tisu atau tidak? Gak ada tisu, boleh kita cebok pakai tisu? Nah, para ulama sudah menjelaskan batu dan apa saja yang bisa menggantikan kedudukan batu, ya tisu dan apa saja yang berserat. Bisa difahami ya? Ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang sangat aneh. Ya, sesuatu yang ajaib. Makanya antum pilihlah, belajarlah kepada orang-orang yang sudah jelas. Kita bukan menganggap diri kita suci, tidak. Kita tidak menganggap diri kita hebat, tidak. Tetapi kita menganggap diri kita ini lemah. Kita ilmu kurang, kita semuanya. Iman kita tipis. Ketika kita suka mendengar sesuatu syubhat, karena sedikitnya ilmu kita, kita akan minimal bingung. Minimal apa? Bingung, bukan menganggap diri kita hebat, bukan menganggap diri kita suci, bukan menganggap diri kita pintar. Justru kita menganggap diri kita ini orang bodoh. Kita masih kurang ilmunya, iman kita kurang. Sehingga takut nanti apa? Tersyubhat. Bisa difahami ya? Jelas di sini? Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada saya untuk menjawab soal tentunya yang mampu untuk bisa saya jawab. Apakah seorang yang bagus hafalan Quran dan hadisnya bisa menjadi patokan bahwa manhaj seorang itu lurus? Bagaimana hukum mengambil ilmu darinya? Belum tentu. Antum tahu Abdurrahman bin Muljam? Abdurrahman bin Muljam ini pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Pembunuh Ali bin Abi Thalib. Di zaman kekhalifan Umar bin Khattab, dia ini dipilih oleh Umar bin Khattab untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Kufah. Karena hebatnya hafalannya, bagusnya bacaannya. Ya, tetapi dia pembunuh siapa? Pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Kira-kira pembunuh Ali bin Abi Thalib bagus atau enggak bagus? Oh, khilaf ustaz. Ya, khilaf. Buktinya Imran bin Hittan, seorang ulama ahlul hadis, memuji Abdurrahman bin Muljam pembunuh Ali. Ah, itu ada pendapatnya ulama, katanya harus kembali ke ulama. Ya, ini adalah naudzubillah. Tidak ada keraguan sama sekali bagi kita, orang yang membunuh Ali adalah apa? Zalim. Ya, sehingga orang ini tidak dikisos. Ya, tidak dikisos dalam berarti kata dibunuh. Tidak, tapi dia apa? Dia punya siksaan yang khusus laki-laki ini. Dipotong tangannya, dipotong kakinya, dicongkel matanya. Ya, karena dia membuat mufsidu fil ard, membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Tidak ada sedikit pun rasa sakit, tidak bergeming sedikit pun ketika tangannya dipotong, kakinya dipotong, matanya dicongkel. Kapan dia mulai ribut? Ketika lidahnya mau dipotong. Ketika lidahnya mau dipotong, di situ dia berteriak. Kenapa? Dia takut tidak bisa menyebut nama Allah sebelum malaikatul maut mencabut nyawanya. Kan luar biasa. Luar biasa ya? Enggak bergeming sedikit pun. Dia selalu berzikir kepada subhanallah, Allah akbar, la ilaha illallah. Karena dia yakin apa yang dilakukan membunuh Ali bin Abi Thalib adalah jalan menuju surga. Apa yang saya takutkan? Sebentar lagi saya masuk surga. Iya. Baru ketika lidahnya mau dipotong, di situ dia berteriak. Dia takut tidak bisa menyebut nama Allah sebelum malaikatul maut mencabut nyawanya. Ahlil qira'ah, ahlil Quran. Bisa difahami di sini, sehingga ini tidak menjadi sebuah standar, tidak menjadi sebuah standar. Ya, tidak menjadi sebuah seseorang itu akan lurus pemahamannya. Ya, sekarang mana yang lebih banyak hafalan hadis, Abu Hurairah atau Abu Bakar Siddiq? Hah? Abu Hurairah menghafal hadis lebih dari 5000 hadis. Tapi dari sisi kefakihan, dari sisi kecerdasan, dari sisi kepintaran, siapa yang lebih pintar, Abu Bakar atau Abu Hurairah? Abu Bakar lebih pintar. Ketika Allah menurunkan ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja, ketika engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam, Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, di hari itu Abu Bakar menangis. Para sahabat bertanya, ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis di hari Allah memenangkan orang Islam? Kata Abu Bakar, ini merupakan tanda Rasulullah akan diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena Islam sudah menang, sudah habis waktu Rasulullah untuk tinggal di muka bumi ini. pemahaman yang mendalam. Bisa difahami ya? Di sisi hafalan beliau tidak sebanyak hafalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sehingga seseorang yang paling terpenting bagaimana cara dia memahami riwayat hadis, bagaimana memahami hadis, bagaimana memahami Al-Qur'an, ini paling terpenting. Ini yang paling terpenting. Ya, sampai-sampai Nabi mengatakan apa? Kepada para sahabatnya, salat kalian enggak ada apa-apanya salat dengan salat mereka. Bacaan Qur'annya enggak ada apa-apanya kalian dengan bacaan Qur'an mereka. Tapi yang merukuna minad-din kama yamrukuna saminar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya? Dan Imran bin Hittan ini adalah seorang ulama hadis tadinya. Kemudian dia jatuh cinta dengan seorang wanita punya pemikiran kharijiyah, akhirnya dia menikah dengan wanita tersebut, kemudian dia berbalik arah dan dia memuji pembunuh Ali bin Abi Thalib itu mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena syubhat tadi. Tetapi Al-Imam Bukhari rahimahullah tetap mengambil hadis darinya. Karena apa? Karena ada beberapa riwayat hadis yang tidak diriwayatkan oleh orang lain kecuali dia. Tetapi diingatkan oleh para ulama penyimpangannya, diingatkan oleh para ulama kekejiannya dalam manhaj, dalam akidah. Padahal hafalan hadisnya luar biasa. Bisa difahami di sini? Yang paling terpenting bagi seseorang menghafal hadis, menghafal Quran, sebuah kemuliaan. Iya, nadarallahu imran sami'a maqalati. Allah akan memutihkan wajah orang yang mendengar ucapanku, kemudian dihafal, kemudian dia sampaikan, akan diputihkan wajahnya oleh Allah. Namun Al-Quran dan hadis itu menjadi hujah bagi kita. Jangan kita menjadikan Al-Quran dan hadis tersebut sebagai apa? Untuk membenarkan pemikiran kita. Nah, ini penting. Beda di antara Quran dan Sunnah dijadikan sebagai dalil penguat baginya dengan apa? Sebagai bentuk pembenaran. Oleh karena itu Rasulullah telah mengisyaratkan dalam hadisnya, yarfa'allah bihadal Quran aqwaman wa yadha' bi akharin. Dan Allah telah mengangkat sebagian kaum dengan Al-Quran, dan juga dengan Al-Quran juga Allah menjatuhkan sebagian kaum yang lainnya. Kenapa? Karena dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai panutan dalam kehidupannya, tapi dijadikan Al-Quran dan Sunnah untuk membenarkan apa? Pemikirannya dan keyakinannya. Orang Syiah, mereka hafal Quran. Iya. Tetapi subhanallah, dalam memahami Al-Quran itu sangat curang. Inna Allah ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintah kalian untuk menyembelih sapi. Mereka punya kitab tafsir. Dalam kitab-kitab tafsirnya Syiah, ya inna Allah ya'murukum an tadbahu baqarah. Baqarah di sini apa ditafsirkan oleh mereka? Aisyah radhiyallahu taala anha. Benar? Punya mufasir mereka. Punya kitab-kitab tafsir, tapi apa? Tafsirnya yang menyimpang dari jalan yang lurus. Sapi di sini diinginkan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas di sini ya? Sehingga seseorang menilai seseorang tersebut dari manhaj dan akidahnya yang lurus. 6. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, sering orang mengatakan sipulan sesat. Sebenarnya dari seseorang dikatakan sesat itu apa, Ustaz? Perlu diketahui saudara-saudaraku muslimin, kesesatan ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam karena kesesatannya. Iya. Tetapi juga bisa kesesatan tersebut tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Ini perlu diketahui. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, 6. Sataftariku ummati ala 73 firqah kulum finnar ila wahida. Umatku berpecah menjadi 73 golongan, kata Nabi. Dan semuanya diancam dengan neraka kecuali satu. Hadis ini maknanya adalah bahwa umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umatul istijabah. Nah, ketika kita katakan mereka sebagai umatul istijabah, mereka adalah orang Islam, bukan orang kafir. Mereka orang Islam, tetapi mereka tersesat daripada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita katakan mereka pasti masuk neraka? Tidak. Tapi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Nah, ancaman dari Allah ini ngeri atau tidak? Ngeri, berbahaya. Tapi enggak boleh kita mengatakan orang yang sesat, oh kamu pasti masuk neraka. Oh kamu berbuat sebuah amalan bidah, kamu pasti masuk neraka. Ini bukan jalannya Ahlussunnah. Bukan jalannya Ahlussunnah. Tidak bisa kemudian kita vonis orang pasti masuk neraka, kita pasti masuk surga. Enggak bisa kita vonis demikian. Tetapi kita mengatakan orang yang berusaha berjalan di atas jalannya Rasul akan dimudahkan masuk surga. Apakah kemudian bisa pastikan kita masuk surga? Enggak bisa dipastikan. Iya. Nah begitu juga sebaliknya, seseorang yang mereka menyimpang, berjalan di atas kesesatan, apakah kita pastikan dia masuk neraka? Tidak bisa kita pastikan masuk neraka. Itu merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bisa saja Allah mengampuni dosanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Yang kedua, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai seorang penuntut ilmu, nah, jangan kita berbicara sesuatu di atas kapasitas kita. Ini penting. Iya. Seorang mantri, maka tugasnya adalah tugas mantri. Sunatin orang, orang pilek, kasih obat pilek. Jangan mantri posisinya seperti apa? Seperti dokter spesialis, bisa mati orang. Bisa difahami? Nah, kita sekarang seorang penuntut ilmu. Tugas kita belajar. Tugas kita menuntut ilmu. Tugas kita, kita hafal apa yang bisa kita hafal dari hadis. Kita hafal apa yang bisa hafal dari Al-Quran. Nah, tugas-tugas si fulan sesat, si fulan menyimpang, itu bukan urusan kita. Kita gak punya ilmu ke situ. Bisa difahami? Ya, kita menilai bagaimana para ulama berbicara, bagaimana orang-orang yang berilmu memaparkan ini. Ya, kita ambil, kita nukilkan. Jangan kita. Bisa difahami? Ya, cukup untuk kita mengatakan pendapat yang seperti ini yang saya ketahui adalah pendapat yang keliru. Kita gak pernah mendengar pendapat seperti ini dikenal oleh para ulama kita dengan dalil begini dan begini. Cukup. Bisa difahami ya? Jangan suka sesat nih pulang, sesat nih sesat, sesat, sesat, sesat, sesat, sesat. Itu bukan tugasnya kita. Bisa difahami ya? Bukan tugasnya kita. Jangan cepat memvonis, jangan cepat mengklaim. Ini bahaya. Ini berbahaya. Ahlus sunnah adalah orang yang sangat menjaga lisan mereka. Karena setiap sesuatu yang akan kita ucapkan, semua akan dipertanyakan di depan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sudah jelas sesatnya jangan ragu. Fir'aun kafir atau tidak? Saya ragu, Fir'aun kafir atau enggak? Nah, ini bahaya. Jelas ya? Abu Lahab, Abu Jahal, kafir atau enggak? Wah, saya enggak berani mengatakan Abu Lahab itu kafir, Abu Lahab itu kafir. Ini kamu sudah salah kaprah. Apa yang sudah jelas Allah kafir kan kafir, jangan ragu. Fir'aun kafir, Abu Lahab kafir, Abu Jahal kafir, musyrikin kafir, Nasrani kafir, Yahudi kafir. Jelas kafirnya, enggak, jangan ragu. Bisa difahami? Adapun orang yang masybuha, yang itu masih membuat gang apa abu-abu buat kita, cukup kita katakan pemikiran yang seperti ini yang saya tahu pemikiran yang menyelisih dalil, cukup. Ya, jauhi kalimat-kalimat sesat dan seterusnya kecuali memang sudah jelas dan gamblang dipaparkan oleh para ulama kita, karena penggunaan kalimat ini penting. Penggunaan kalimat penting sekali. Ya, dan saya mengingatkan kepada ikhwah, apapun fitnah yang terjadi di kalangan ya kaum muslimin, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang intima kepada sunnah, kita jaga lisan kita. Jaga lisan kita. Ya, beberapa minggu yang lalu mungkin ada fatwa begini, jaga lisan kita. Jangan kita, wah itu goblok, bodoh. Ya, akhi, kalimat-kalimat seperti enggak perlu kita ucapkan. Enggak perlu diucapkan, enggak perlu untuk berkomentar, antum tugasnya belajar. Apalagi sebarkan di Facebook itu orang-orang goblok, orang-orang tolol duduk di situ. Na'udzubillah. Ahlus sunnah ketika mereka membantah, membantah dengan ilmu, dengan adab. Membantah dengan ilmu, dengan adab, bukan dengan cacian dan makian. Bukan. Ini bukan thariqahnya ahlus sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala menyebutkan, kalau seandainya seseorang itu membantah cukup dengan sekedar cacian dan makian, maka orang gila pun bisa. Antum dah temu orang gila, hai pungoh, kah pungoh si. Bisa dia bantah. Iya, tetapi bantah itu butuh ilmu. Butuh hujah, butuh adab sebagai seorang muslim kepada muslim yang lainnya, kepada orang yang lebih tua dari kita. Punya adab. Antum lihat Syekhul Islam Syekh bin Baz rahimahullah, ketika beliau berfatwa, saya telah membaca tulisan Syekh Doktor Fulan dalam kitabnya begini, begini, dan begini. Dan ternyata Syekh Doktor Fulan tolong melihat kembali apa yang beliau ucapkan, karena ini menyelisih dalil qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Enak enggak? Enak. Ini kita na'udzubillah goblok, tolol. Ini kalimat-kalimat seperti ini dijauhi. Ya, jangan gara-gara kita akan mencoreng apa? Da'wah al-sunnah, da'wah Islam itu sendiri, karena kebodohan dan kejahilan kita. Nah, tugas kita seorang penuntut ilmu, kita belajar. Para ulama menyebutkan adab penuntut ilmu pertama apa? Mendengar. Kemudian dia berusaha untuk memahaminya. Kemudian dia menulis. Membantah itu nanti membantah. Bukan awal belajar sudah membantah. Aduh, habis gitu. Nanti membantah, proses belajar. Ada waktunya. Ya, antum sudah paham dalil, sudah paham keluar masuknya, begini dan begini, takwanya kita sudah kuat, silakan kita membantah. Jangan di awal menuntut ilmu, kerjanya apa? Bantah sana, bantah sini. Jadi Syekhul Islam di Facebook. Wala bisa bahasa Arab, wala bisa baca Quran. Tapi di Facebook, Masya Allah, seperti Syekhul Islam. Bisa difahami di sini ya? Nah, jadi jangan gara-gara kita merusak dari pandangan orang kepada dakwah. Justru ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di tengah-tengah kita mendapatkan ujian, maka solusi yang paling terbaik, semakin kuat kita berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah. Ini yang paling terpenting. Ketika kaum muslimin mendapatkan ujian pada saat perang Ahzab, kaum muslimin dikepung oleh musyrikin pada waktu itu, dan mereka membuat parit. Apa ayat yang Allah turunkan dalam surat Ahzab? Allah turunkan ayat laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada kalian, pada Rasulullah, suri teladan yang paling terbaik. Di tengah-tengah fitnah, di tengah-tengah mereka dikepung oleh musyrikin, justru ayat ini yang diturunkan oleh Allah. Maka setiap kita mendapatkan ujian, setiap kita mendapatkan masalah, apa solusinya? Kita cocoki amalan kita sesuai tidak dengan sunnah Rasulullah. Akhlak kita sesuai dengan akhlak Rasulullah atau tidak. Ini solusinya. Bukan berbicara dengan cacian dan makian. Justru pertolongan Allah itu akan semakin jauh, semakin berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Bisa difaham ya? Ini solusi yang Allah berikan di dalam Al-Quranul Karim. 6. Menyikapi perselisihan antara muslim, bagaimana sikap terbaik yang harus diambil terhadap dawa-dawa dari ulama yang punya selisih pendapat, terutama pada perkara akidah yang bercampur dengan adat, sementara ada ilmu-ilmu lainnya mengandung kebenaran. Wallahu'alam wasalam syukran. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ya, ini tentunya kalau saya sampaikan ya dengan jawaban, maka tentunya akan membuat kita bingung. Dalam arti kata, ada hal-hal yang memang itu butuh pemahaman dan butuh waktu. Maka saya menjawabnya, antum belajar kitab akidah. Ya, kembali kepada buku-buku para ulama. Antum belajar kitab akidah, kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, di antara judul-judulnya. Antum baca. Ketika seseorang sudah faham akidah, sudah mengerti akidah, sudah faham tauhid dan lain sebagainya, insya Allah soal-soal yang seperti ini akan bisa dia sikapi. Bisa difahami, bisa dia sikapi. Intinya belajar akidah. Nah, kalau seandainya seseorang, ya ini penyakit sebagian manusia hari ini. Ya, itu ustadz-ustadznya siapa? Followersnya berapa orang di Instagramnya? Facebooknya apa? YouTube-nya berapa ribu orang, berapa ratus ribu orang nonton? Wah, kalau enggak terkenal, saya enggak mau. Ya, akhi, belajar menuntut ilmu itu bukan seperti nonton teater. Siapa pemain utamanya, keren enggak cara dia berperan? Menuntut ilmu itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad, al-ilmu la ya'dilu syai'un liman sihat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada yang menandingi apapun, siapa yang lurus niatnya. Kemudian ditanyakan kepada Imam Ahmad, wahai Imam, apa maksud tujuan seseorang meluruskan niat dalam menuntut ilmu? Yarfa'ul jahl an nafsihi wa an ghairihi. Menuntut ilmu tujuannya adalah mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lahirkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun, sehingga kita dijahil, butuh ilmu. Nah, siapa saja yang bisa mengajarkan kepada kita ilmu dan mengangkat kepada diri kita kebodohan, maka kita mengambil ilmu darinya, walaupun dia bicara peletat-peletot pegabah. Dia bisa mengangkat kebodohan dari kita, bisa membukakan kepada kita akidah yang benar, itu kita ambil ilmunya. Ya, jangan, wah saya kalau enggak terkenal saya enggak mau belajar. Apalagi format enggak ada di YouTube-nya, enggak ada satupun videonya. Ini adalah cara yang salah dalam seorang belajar. Kita belajar menuntut ilmu bukan untuk asik-asikan. Belajar untuk ilmu bukan seperti nonton konser musik seru, enak, hebat. Tapi menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan. Itu yang paling penting. Nah, siapa saja yang bisa mengangkat kebodohan dari kita, kita ambil darinya ilmu. Siapa yang mengajarkan akidah kepada kita, akidah yang lurus, kita ambil darinya ilmu, semangat. Karena kita tahu kita diri kita apa? Kita banyak kekurangan, bodoh, perlu ilmu. Bisa difahami ya? Pokoknya kalau ustadznya enggak terkenal, enggak mau belajar. Ini ya, tapi mengaku paling sunnah. Maka ini bah, orang-orang seperti ini kembali kamu belajar di sunnah dulu, kamu akan faham. Ya, kamu akan faham, karena seseorang tidaklah di dalam mengambil ilmu hanya sekedar retorika saja dalam berbicara. Iblis hebat enggak iblis berbicara? Sangat hebat. Dia mendatangi Nabi Adam alaihissalam mengatakan, saya ini penasihat yang baik buat kamu. Luar biasa. Padahal Nabi Adam sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam dan Hawa, jangan kau mendekati pohon ini yang dengannya kau akan menjadi orang yang zalim. Diingatkan langsung oleh Allah. Tetapi karena hebatnya iblis berbicara, hebatnya retorika dalam dia menyampaikannya, hebatnya racun dia dalam berbicara, akhirnya apa? Al-Imam Nawawi menyebutkan Nabi Adam alaihissalam lupa kalau seandainya apa? Allah melarang beliau mendekati pohon tersebut. Terus iblis hebat. Boleh kita ambil ilmu dari iblis karena retorikanya hebat. Ini berbahaya. Seseorang tidak melihat retorika dalam dia mengambil ilmu, tetapi dia melihat apakah bisa mengajarkan kepada kita yang dengannya mengangkat kebodohan dari kita ataukah tidak. Ini yang paling terpenting. Bisa difahami ya? Jadi kembali untuk niat, apa tujuan saya menuntut ilmu? Apa tujuan saya menuntut ilmu? Tujuan saya menuntut ilmu mengangkat kebodohan. Ya sudah. Siapa yang bisa memberikan hal tersebut, saya belajar dengannya. Mafhum di sini? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz mau tanya, apa perbedaan antara manhaj dan madhab? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menulis kitab syarah Sahih Muslim dengan judul Al-Minhaj. Apa judulnya? Al-Minhaj. Iya. Yeah. Nah, di dalamnya berisikan tentang kitab thaharah, dalamnya berisikan tentang kitab salat, dalamnya berisikan tentang zakat, dalamnya berisikan tentang akhlak Rasulullah. Ini semuanya apa? Manhaj, jalan. Ya. Nah, sebagian orang memahami yang namanya manhaj itu adalah kalau seandainya berbicara tentang fulan dan fulan. Nah, itu manhaj. Guru-guru kami Syekh Mukbil rahimahullah, pada waktu itu beliau keluar dari pondok beliau, pergi keluar dakwah. Beliau pulang, tiba-tiba ketika beliau balik ke pondoknya, di perpustakaan ditulis Kitabul Manhaj, kitab Syekh Mukbil, kitab Syekh Robi, Syekh Marah Besar. Membatasi manhaj dengan apa? Dengan hal yang seperti itu. Manhaj itu luas, kata Syekh. Manhaj itu adalah bagaimana akhlaknya Rasul, bagaimana sholatnya Rasul, bagaimana Rasulullah membayar zakat, bagaimana haji Rasul, bagaimana cara Rasulullah berbicara dan lain sebagainya. Itu semuanya apa? Manhaj. Oleh karena itu saya ulangi kembali, Al-Imam Nawawi menulis kitab apa? Manhaj. Ya, isinya kitab thaharah dan seterusnya. Walaupun di kalangan kita mengenal madhab, ya, yaitu madhab yang itu bentuknya dalam masalah apa? Fiqhiyah. Ya, madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, ya, madhab Maliki. Lebih kepada yang difahami oleh banyak orang atau lisan-lisan orang, lebih kepada permasalahan apa? Masalah fikih. Bagaimana sholat dalam madhab Syafi'i, bagaimana sholat dalam madhab Hambali, bagaimana membayar zakat dalam madhab Maliki. Itu disebut sebagai madhab dengan lisan kebanyakan orang hari ini memahaminya. Wallahu'alam bishawab. Apakah seorang yang berakidah Allah di mana-mana mengeluarkan dari ahlu sunnah? Nah, ayu al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Al-imamu Dhahabi rahimahullah menulis kitab al-ulu judulnya. Apa judulnya? Al-ulu. Iya. Dalam kitab tersebut beliau menukilkan sekian banyak ayat. Dan menukilkan sekian ratus hadis Nabi atau puluhan hadis Nabi. Dan beliau menukilkan ijma' dari zaman sahabat Nabi SAW sampai zamannya beliau. Beliau hidup pada tahun 600 atau 700 Hijriah. Jadi beliau menukilkan ijma' dari kalangan sahabat sampai ulama yang hidup pada tahun 700 Hijriah. Tentang masalah apa? Istiwanya Allah Subhanahu wa taala, dan seluruhnya sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya. Jelas ya? Beristiwa di atas arasy-Nya. Dan saudara-saudaraku ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, orang yang mereka mengatakan bahwasanya istiwa itu artinya adalah al-istaula. Apa artinya istaula? Menguasai. Menguasai. Pertama, kita tidak pernah mendapatkan satu dalil pun dari sisi bahasa sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Arabi, sahibul kitab Jami' Ahkamul Quran. Beliau mengatakan tidak ada satu pun dari bahasa Arab istiwa itu bermakna apa? istaula, menguasai, tidak ada. Tetapi ini diambil dari ucapan seorang laki-laki yang beramal Nasrani, yang dalam syairnya disebutkan waqad istawal almar'u 'ala al-iraqi, dan telah seseorang laki-laki menguasai Irak tanpa pedang dan tanpa tertumpahnya darah. Ini dalilnya mereka. Dalilnya ucapan seorang Ibnu Akhtal, namanya Ibnu Akhtal, seorang Nasrani. Ya, bagaimana mungkin seseorang mengambil akidah dan menjadi pegangan dalam masalah ini seorang Nasrani? Dia mengatakan istiwa bermakna istaula. Ya, yang kedua. Ya. Yang pertama saya tekankan kembali, Ibnu Arabi mengatakan tidak ada dalam bahasa Arab istiwa bermakna istaula. Yang kedua, istaula artinya apa? Menguasai. Manusia punya sifat menguasai atau tidak? Hah? Siapa yang penguasa di Melabuh ini? Nah, siapa yang menguasai sebuah rumah? Pemilik rumah. Sama enggak penguasa? Maka mereka akan menjawab, "Nam, kekuasaannya Allah beda dengan kekuasaannya makhluk." Kan gitu kan? Allah berkuasa, makhluk juga berkuasa. Kekuasaannya Allah berbeda dengan kekuasaannya makhluk. Lah ngapain repot-repot? Kenapa enggak dari awal saja istiwanya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya yang berbeda dengan makhluk? Kenapa pas kekuasaannya kamu katakan kekuasaannya Allah beda dengan kekuasaannya makhluk? Kenapa enggak dari awal saja? Sehingga sama dari sisi lafaz, tidak harus sama dari sisi apa? Sisi hakikat. Ini yang terkadang tidak difahami oleh sebagian orang. Sekarang masjid kita punya wajah atau enggak? Ada wajah enggak masjid? Nah, ini wajah masjid depan. Sama enggak dengan wajah saya? Sama enggak dengan wajah saya? Beda. Nah, antara makhluk dengan makhluk sama-sama wajah, memiliki mana apa? Mana yang berbeda? Nah, apalagi antara Allah dengan makhluknya. Sehingga kita sangat setuju ketika para ulama kita, mereka membantah pemikiran Mujassimah dan menganggap pemikiran Mujassimah dan pemikiran yang sesat. Kita setuju atau tidak? Setuju. Karena memang pemikiran Mujassimah dan pemikiran yang nyeleneh, pemikiran yang sesat, yang mereka menyerupai Allah dengan makhluknya. Setuju atau tidak? Setuju. Cuma yang perlu dijelaskan dan diterangkan, akidah Ahlus Sunnah itu tidak Mujassimah. Ketika mereka mengatakan Allah beristiwa sesuai dengan keagungan dan kebesarannya yang tidak sama sedikitpun dengan makhluknya. Kalau makhluk dia bertempat, dia membutuhkan apa? Tempat. Tempat dia bertempat, tempat tersebut lebih besar dari tempatnya, dari dianya. Ini masjid tempat enggak? Masjid tempat. Kita lebih besar dari masjid atau tidak? Masjid lebih besar dari kita. Nah, Allah enggak bisa disifati seperti itu. Allah enggak bisa disifati seperti itu. Karena Allah itu maha besar. Dan Allah meliputi seluruh daripada makhluknya. Bukan makhluknya Allah yang meliputi Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami di sini? Sehingga ketika kita mengatakan Allah beristiwa, bukan berarti Allah membutuhkan tempat dan tempat tersebut meliputi Allah. Tidak. Siapa yang meyakini seperti ini bisa keluar dari Islam. Siapa yang mengatakan Allah itu bertempat dan tempatnya itu lebih besar dan tempat tersebut meliputi Allah, ini bisa keluar dari Islam. Bisa difahami? Tetapi kita mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arasy-Nya, dan Allah meliputi seluruh apa yang ada di langit dan seluruh apa yang ada di bumi. Bukan langit dan bumi tersebut yang meliputi Allah, tapi Allah yang meliputi seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Bisa difahami? Baik, satu lagi supaya lebih gamblang. Allah maha mendengar atau tidak? Allah maha mendengar. Kita bisa mendengar atau tidak? Bisa mendengar. Apakah sama mendengar kita dengan Allah? Beda. Pendengaran kita terbatas. Adapun pendengarannya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Nah, sama dari sisi sama-sama mendengar, apakah sama atau tidak? Di sisi hakikatnya berbeda. Nah, begitu juga dalam masalah al-istiwa. Dan antum coba baca ucapan Ibnu Khuzaimah rahimahullah, bagaimana kerasnya Al-Imam Ibnu Khuzaimah memerangi orang-orang yang mengingkari istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arasy-Nya. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dia tidak dikubur di kuburan, tidak dikubur di kuburan muslimin, dan dia dibuang ke sampah. Kalau seandainya pun mati, kata beliau, maka jenazahnya itu tidak dikuburkan. Ya, kalaupun dikuburkan supaya tidak mengganggu manusia dari bau bangkainya. Luar biasa ya. Luar biasa. Ini intinya sangat keras akidah al-sunnah. Ulama-ulama al-sunnah dalam memerangi pemikiran seperti ini. Cuma bukan berarti dengan itu saya katakan lagi, wah, kita ambil ucapan Ibnu Khuzaimah sudah, Allah di mana? Kafir. Enggak demikian. Bisa difahami ya? Lain antara teori dengan praktek. Karena praktek itu butuh ilmu. Gak bisa sembarangan mengkafir-kafirkan saudara-saudara kita muslimin. Kita Ahlussunnah bukan orang bermudah-mudahan untuk mengkafir-kafirkan saudara-saudara kita muslimin. Itu bukan haknya kita. Cukup kita menjelaskan ini bukan akidah yang benar. Ini akidah yang menyelisih dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun menghukumi itu bukan haknya kita. Bisa difahami ya? Nah. Taib. Apakah benar jika perayaan Maulid itu khilafiyah ulama? Wallahu a'lam bishawab ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di antara ulama yang menyebutkan Maulid Nabi ya Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Ya. Saya baca ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Ya. Dan ulama yang pertama menyebutkan ini hanya Ibnu Hajar. Beliau hidup pada tahun 600 Hijriah. Iya. Dan ucapan ini dinukilkan oleh Suyuti rahimahullah di dalam kitab beliau. Iya. Kata Ibnu Hajar, su'ila Syekhul Islam, kata Suyuti, su'ila Syekhul Islam Al-Hafidz Al-Asr Abu Al-Fadl Ibnu Hajar an 'amalin Maulid fa ajaba bima nassuhu. Ditanyakan kepada Syekhul Islam Al-Hafidz Al-Asr Abu Al-Fadl Ibnu Hajar. Kita meyakini Ibnu Hajar seorang ulama besar dari ulama Syafi'iyah. Ya, beliau punya kitab yang sangat banyak. Kitab Sahih Bukhari, Fathul Bari ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, kitab Taqribu Tahdzib dalam masalah Rijalul Hadis ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, kitab Al-Isabah tentang kumpulan sahabat-sahabat Nabi ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kitab Bulughul Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, kitab Nuzhatun Nadhar dalam kitab Dirayatul Hadis ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Hampir semua masalah-masalah ilmu Al-Hafidz Ibnu Hajar menulis kitab dan kitab beliau menjadi rujukan. Jelas ya? Sehingga tidak ada keraguan bagi kita keimaman dan keilmuan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Dan Suyuti menukilkan ucapannya beliau. Beliau berkata, "Asul amalul maulid bid'atun." Asal daripada amalan maulid itu bid'ah, kata beliau. "Lam tunqal an ahadin minas salafis salih minal qurun tsalatsah." Dan tidak ternukilkan satupun dari kurun yang tiga. Sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang melakukan amalan tersebut, kata beliau. Iya. Walakinnaha ma'a dzalik. Ini dalil yang digunakan oleh sebagian orang bolehnya apa? Maulid Nabi. Iya. Walakinnaha, tapi kata beliau, ma'a dzalik qad ishtamalat ala mahasin wa dhiddiha. Tetapi bersama dengan itu tidak ada dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tetapi di dalam acara-acara tersebut ada perkara-perkara yang itu baik dan yang kebalikan dari kebaikan, kata beliau. Iya. Faman taharra fi amaliha al-mahasin, dan barang siapa yang seseorang dia memilih hal-hal yang baik dalam acara tersebut, maka itu apa? Maka itu baik. Tapi kalau seandainya jelek maka dijauhi. Paham di sini? Nah, ini ucapan beliau. Ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Bisa difahami ya? Dan ini yang dinukilkan oleh banyak orang adanya apa? Maulid Nabi. Iya. Faedah yang pertama kita ambil, beliau mengatakan apa? Ini tidak ada satupun dilakukan oleh qurun yang terbaik, sahabat, tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Jelas ya? Nah, kemudian yang selanjutnya, apa faedah yang bisa kita ambil? Faedah yang bisa kita ambil berarti ini ijma'nya sahabat Nabi, ijma'nya para tabi'in dan ijma'nya para tabi'ut tabi'in. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau berijtihad. Iya, ijtihadnya seorang alim minal ulama, kalau seandainya benar beliau mendapatkan berapa pahala? Dua pahala. Kalau seandainya beliau salah mendapatkan berapa? Satu pahala. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini beliau berijtihad. Iya, beliau seorang ulama besar, beliau berijtihad. Iya, dan ijtihadnya beliau menyelisih ulama-ulama yang datang sebelum beliau. Ya, ijtihadnya beliau telah menyelisih ulama-ulama sebelum beliau. Nah, seandainya beliau satu orang sementara ada ribuan ulama yang lainnya, mana yang lebih kita pilih? Mana yang lebih kita pilih? Tentunya ulama-ulama yang lainnya. Bersama dengan itu, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, siapa orang yang paling mencintai Nabi di muka bumi ini? Siapa? Sahabat Rasulullah. Enggak ada orang yang lebih mencintai Rasulullah dibandingkan sahabat Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam. Apapun mereka curahkan untuk cinta kepada Nabi, apapun. Iya, harta mereka. Iya, nyawa mereka, darah mereka, mereka siap korbankan sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abu Bakar Siddiq menemani Rasul ketika Rasulullah diusir dari kota Mekah? Iya, membuat Abu Bakar Siddiq tidak tenang dalam perjalanannya. Terkadang dia berjalan ke depan, berjalan ke kiri, berjalan ke belakang. Sampai-sampai Rasulullah berkata, wahai Umar, wahai Abu Bakar, kenapa kau tidak berjalan tenang di sampingku? Bagaimana mungkin aku tenang ya Rasulullah, sementara orang-orang yang mengintai engkau sangat banyak ya Rasulullah. Biarkan kalau seandainya mereka melempar tombak atau panah, biar saja yang kena saya Rasulullah, penting kau bisa selamat. Nyawanya siap dia korbankan, hartanya siap dia berikan. Waktu itu terjadi khilaf di antara Talhah bin Ubaidillah dengan siapa? Dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf meminta izin kepada Talhah bin Ubaidillah untuk mengalirkan air di tanahnya. Ya. Kemudian Talhah bin Ubaidillah di awalnya beliau tidak mau. Akhirnya dilapor kepada Nabi SAW. Ya. Kemudian balik Abdurrahman bin Auf. Dia ceritakan dia sudah mengadu kepada Nabi. Kata Talhah bin Ubaidillah, kenapa perkara dunia seperti ini kamu adu kepada Rasul? Saya malu kepada Nabi Muhammad. Kenapa hal yang sepele seperti ini? Sudah, kamu ambil tanahnya buat kamu. Jadi bukan apa? Bukan hanya diberikan izin untuk melewati air. Ini saya tanahnya saya berikan buat kamu. Saya berikan. Karena saya malu dengan Rasul. Cinta mereka kepada Rasul itu luar biasa. Nah kita, kita semuanya, saya dan kita semuanya, jangankan nyawa, jangankan harta, perasaan pun terkadang sulit untuk kita tunduk dan patuh kepada Rasulullah. Nabi mengatakan dalam hadisnya, la yuhilla lil muslim ayyahjiru akhahu faqatala layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk dia menghajar, membekot saudaranya lebih dari 3 hari. Boleh kita membekot saudara kita dalam waktu berapa? 3 hari. Lebih dari 3 hari tidak dibolehkan. Tapi subhanallah, kita sedang punya masalah dengan tetangga, punya masalah dengan teman, bertahun-tahun kita enggak pernah mengajak dia berbicara. Bertahun-tahun enggak tanggung-tanggung terkadang sama ibu dan bapaknya. Enggak mengajak bicara. Dia hajar ibu dan bapaknya. Kemudian menganggap dirinya paling cinta kepada Nabi. Perasaan gak bisa kita tundukkan kepada tuntunan Rasulullah. Apalagi harta. Ya belum lagi nanti hari raya kurban. Kurbannya na khilaf ulama. Na ulama apakah wajib. Na pulang ulama apakah sunnah muakkadah. Belum kupilih sunnah mendang. Ada masalah aku pegang. Ada bayar pegang. Ini bentuknya kita. Kambing. Sator kami mungkin harganya 2 juta. Dagingnya boleh kita makan. Masih pelit. Masih mikir-mikir khilaf. Ada wajib ada mengatakan sunnah muakkadah, tapi mengaku paling cinta sama Nabi. Para sahabat Nabi, ketika mereka dianjurkan oleh Nabi untuk bersedekah, ya mereka memberikan semua apa yang mereka punya. Dan sahabat-sahabat yang fakir, yang miskin, yang tidak punya harta, di malam harinya mereka menangis, ya Allah, enggak ada sesuatu yang kami bisa berikan kepada NabiMu, ya Allah. Kami miskin, kami fakir, ya Allah, enggak ada apa yang bisa kami berikan kepada beliau. Menangis mereka. Karena bentuk cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menyebut seruan beliau, menangis. Bahkan subhanallah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan perang kepada orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang sudah lama masuk Islam mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kami tidak ada jatah ya Rasulullah dari harta rampasan perang tersebut? Siapa yang enggak suka dengan harta, terlebih para sahabat orang-orang fakir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Moga aku tunjukkan kepada kalian yang lebih baik daripada itu, kebersamaan aku bersama kalian itu lebih baik buat kalian." Mereka terima. Enggak ada ya Rasulullah, nyeran, tajan kamu simpan harta kamu dan simpan cuy. Enggak ada sahabat Nabi seperti itu. Apa yang diputuskan oleh Nabi itu yang mereka terima dengan lapang dada. Jadi kecintaan kepada mereka, kepada Rasul itu luar biasa, enggak bisa sebanding dengan kecintaan kita. Enggak bisa sebanding. Nah, kalau seandainya itu merupakan sebuah kebaikan, pasti mereka lakukan, pasti, enggak mungkin enggak. Pasti, karena enggak ada mungkin sebuah kebaikan kita lebih semangat dibandingkan sahabat Nabi. Bersamaan dengan itu, Al-Imam Malik, imamnya Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah. Dan beliau termasuk dari kalangan para ulama yang mengambil terjih setiap terjadi perselisihan. Maka yang diambilnya adalah penduduk kota Madinah. Bagaimana penduduk kota Madinah melakukannya? Kan di situ tempat turunnya wahyu, kan di situ muridnya para sahabat. Jadi kalau terjadi perselisihan, kembali kepada penduduk kota Madinah. Apa yang dilakukan oleh penduduk kota Madinah? Ini terjihnya Imam Malik rahimahullah. Jelas ya? Nah, beliau tinggal di masjidnya Rasulullah, maksudnya tinggal di kota Madinah 40 tahun. 40 tahun lamanya. Iya. Dan beliau punya kitab yang berjudul Muwatta Imam Malik. Gak ada satupun hadis, satupun paragraf yang beliau tulis tentang masalah ini dalam kitab beliau. Gak ada. Kalau ada pasti akan beliau ceritakan. Pasti akan beliau sebutkan adab-adabnya seperti ini, waktunya seperti ini, yang disunahkan dilakukan ini yang diperbuat. Akan ditulis. Seperti yang saya sebutkan tadi, masalah sholat kusuf yang dilakukan oleh Nabi seumur hidup cuma sekali, ada 30 hadis. Dan penjelasan para ulama dari semua kitab para ulama fikih yang kita baca. kitab Salatul Khusuf, bab Salatul Khusuf, ayatnya ini yang dibaca, rakaat yang kedua ini yang dibaca, khutbahnya seperti ini, waktunya seperti ini, begini kejadiannya. Ada semua riwayatnya. Nah, kenapa sekarang hal yang dianggap sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi tidak ternukilkan dari kita? Nah, ini jadi pertanyaan. Kemudian sisi selanjutnya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, kira-kira perayaan Maulid Nabi enak atau enggak? Enak sekali. Sangat enak. Ya, itu ada nasi dibakar pakai api daun pisangnya. Ada warung dijualan nasi seperti itu? Bukula. Enggak ada. Adanya cuma di Maulid Nabi. Masya Allah, enak sekali. Apalagi orang kos-kosan. Nah, kalau seandainya Maulid Nabi ada 3 bulan 10 hari, kalau seandainya dalam setiap bulan ada 20 kali Maulid, berapa uang antum hemat? Hemat enggak? Hemat. Ya enggak? Hemat. Hari masjid ini, besok masjid sana. Pokoknya uang gaji bulan ini masuk kantong semuanya. Enak atau enggak? Enak. Enak. Nah, kecuali kalau Maulid Nabi, kalau hari Maulid Nabi kita datang ke gunung, bersihin got, bersihin semuanya. Hanaijah memang ini kan makan yang diajar. Bisa difahami? Jadi permasalahannya bukan enak atau tidak enak. Permasalahannya itu kita ini adalah hambanya Allah, menunduk dan patuh dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin menyelisih sama manusia? Enggak ada yang mau. Orang gila saja yang mau menyelisih banyak orang, enggak ada yang mau. Tapi begitulah tuntunan kita dalam beragama. Ya, begitulah tuntunan kita dalam beragama. Masyaallah, apalagi pokoknya nikmat sekali lah. Kalau cerita nasi Maulid itu luar biasa. Luar biasa nikmatnya. Tapi ya itu tadi, Islam adalah istislam, tunduk dan patuh seseorang kepada Allah. Dalam sebuah hadis yang sanadnya itu sanad yang dhaif, tapi dari sisi maknanya adalah sahih, Rasulullah mengatakan tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menundukkan hawa nafsunya kepada apa yang aku datang. Jelas ya? Duduk dengan ibu-ibu di pengajian, dikelilingi sama ibu-ibu, duduk di tengah. Enak enggak? Enak. Nanti salam-salaman, oh, masyaallah mau tiba-tiba. Enak enggak? Enak. Siapa yang enggak mau? Laki-laki normal mau enggak? Mau. Siapa yang enggak mau? Apalagi ibu-ibunya muda-muda. Nah, ibu-ibu, kalau pengajian ibu-ibu apalagi bisa bertatap wajah, masyaallah. Itu makanan penuh itu ibu-ibu. Tapi kan agama ini bukan enak enggak enak. Agama ini dalil. Agama ini adalah ketunduk dan patuhan kepada Allah. Bisa difahami di sini? Jelas ya? Nah, orang-orang yang seharusnya kalau berakal, awanya pisiban, pungo ya. Tapat juh buah itu yang juh buah. Kan seharusnya kan begitu ya. Nah, Allah alam bismillah. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada saudara-saudara kita muslimin, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa saudara-saudara kita muslimin. Saya tahu kalaupun ini khilaf, ini bukan khilaf yang mu'tabar. Sesuatu datang seorang alim dan ulama yang dia menyelisih ijma yang telah disepakati oleh para ulama, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dan sandaran. Bisa difahami ya? 6. Ustaz, apakah harakah-harakah yang ada saat ini sesat? Jika sesat, apakah orang-orang yang ada dalamnya tersesat padahal sebagian orang dalamnya ada yang berakidah lurus? Nah, wallahu taala alam bisabai wa lahu rahimani wa rahimakumullah. Ya. Al-muhim, apa saja yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia, maka dia akan menyimpang dari jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Fa illam yastajibu laka." Kalau seandainya mereka tidak menyambut seruanmu wahai Muhammad, maka sesungguhnya mereka berada di atas selain dari petunjuk. Kata Allah. Ini bukan kata saya, kata Allah. Siapa yang tidak menyambut seruan engkau wahai Muhammad, maka mereka berada di atas selain dari petunjuk. Dan orang yang berada di selain dari petunjuk, mereka berada di atas kesesatan. Bisa difahami ya? Nah, siapa saja yang mereka menyelisih sunnah Rasulullah, kita, kalau menyelisih sunnah Rasulullah, kita sesat atau tidak? Tetap kita sesat. Bukan berarti siapa yang duluan ya. Ya, ini saya ahlu sunnah ini. Maka siapa yang duluan ahlu sunnah, maka gak sesat-sesat. Siapapun yang menyelisih sunnah Rasulullah, dia sesat. Dan siapa saja yang dia bercocokan dengan Al-Quran dan sunnah, walaupun tidak datang pengajian di sini, saya katakan. Walaupun dia tidak hadir pengajian di sini, enggak ikut pengajian di sini, dia berjalan di atas Al-Qur'an, berjalan di atas sunnah, maka berada di atas petunjuk. Bisa difahami? Dan sebaliknya, kalau ada pun dia rutin ngaji di sini, tapi enggak sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, tetap apa? di luar petunjuk. Ini barometernya. Jadi bukan barometernya, pokoknya orang yang paling hebat di Melabuh ya ikut pengajian di Masjid Jabir. Kalau lain itu semua sesat. Ini naudzubillah, ini pemikiran-pemikiran yang picik. Bisa difahami? Tapi kita mengatakan siapa yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah, maka dia berada di atas kebenaran. Walaupun enggak datang kemari. Bisa difahami? Ini barometernya kita. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada saya dan juga kepada saudara-saudara saya kaum muslimin dan kaum muslimat. Saya akhiri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.